Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan Fasulun ajma'al muslimuna 'ala istihbabil jahri bil qira'ah fi salati subhi wal jumu'ati wal 'aidaini wal ulayaini min al maghribi wal 'isha'i wa fi salati tarawihi wal witri 'aqibaha. Ya, tentang kapan saja kaum muslimin atau seseorang yang salat membaca dengan jahr, membaca bacaan Al-Qur'an dengan jahr. Bahkan Al-Imam An-Nawawi yang membuka pasal ini bahwa ini adalah ijma', ya, telah terjadi ijma' dalam bab ini, yakni bahwa al-muslimun ajma'a, al-muslimun, kaum muslimin ijma', kaum muslimin yang di sini yang dimaksud bukanlah kaum muslimin secara umum, ya, seperti orang-orang awam misalnya, atau orang yang tidak pernah menuntut ilmu agama sama sekali. Ya, kenapa? Karena perkataan mereka tidaklah dianggap dalam ijma'. Ya, karena orang-orang awam, ya, ada kalanya, bahkan seringkali mereka menyelisihi sesuatu yang telah sahih dalam syariat Islam. Ya, tapi al-muslimun di sini maksudnya para ulama yang telah sampai derajat ijtihad, yang perkataan mereka itu dianggap dalam ijma'. Ya, dianggap dalam ijma', yakni para ulama kaum muslimin telah ijma' disunnahkannya menjaharkan bacaan. Ya, menjaharkan bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah dan surat pendek pada salat-salat yang berikut ini. Fi salati subhi, ya, di dua rakaat salat subuh. Wal jum'ati, dan pada salat Jumat. Wal 'idaini, pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal ulayani minal maghrib wal 'isya, ya, dan dua rakaat awal. Ya, dua rakaat salat Maghrib dan dua rakaat salat Isya. Ya, itu dibaca dengan jahr. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka itu dibaca dengan sir. Wa fi salati tarawih, ya, dan dalam salat tarawih, ya, salat qiyam Ramadan yang dilaksanakan dengan berjamaah, ya, maka itu pun dibaca dengan jahr. Wal witri aqibah, begitu pula salat witir, ya, begitu pula salat witir, maka ini dibaca dengan jahr. Wahada mustahabun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha. Ya, dan ini, ya, ijma' disunnahkannya hal tersebut bagi imam. Ya, bagi imam yang membaca untuk makmumnya. Wal munfarid, ya, dan orang yang salat sendirian. Orang yang salat sendirian dan membaca bacaan Al-Quran tersebut sendirian, maka dia tetap, walaupun dia salatnya sendirian, itu disunnahkan untuk membacanya dengan jahr. Ya, ini barangkali yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Yakni di waktu-waktu bacaan jahr, ketika salat sendiri dia tidak menjaharkan. Ya, dia tidak menjaharkan. Padahal itu disyariatkan untuk dijaharkan, baik bagi imam maupun orang yang salat sendiri. Pada salat subuh misalnya, ya, dia salat sendiri. Apakah dia kesiangan atau bagaimana? Ya, maka dia membaca dengan jahr. Membaca dengan jahr. Adapun sholat Jumat, kalau tertinggal sholat Jumat, maka diqadanya sholat zuhur. Ya, dia mengganti dengan sholat zuhur kalau tertinggal sholat Jumat. Ya, maka ini dibaca bacaan Al-Quran pada waktu-waktu tersebut, ya, dua rakaat sholat Maghrib dan sholat Isya dibaca dengan jahr. Wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma' wa yusannu al-jahru fi salati kusufi al-qamari wa la jahru fi kusufi asy-syamsi. Ya, bagaimana dengan makmum? Ya, bacaan si makmum dalam salat-salat tersebut, ya, fala yajharu bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi bahwasanya makmum dalam salat-salat tersebut itu tidak membaca dengan jahr. Ya, tidak membaca dengan jahr, dan ini, ya, ijma' para ulama. Ya, dan ini ijma' para ulama. Ya, bahkan, ya, telah ada larangan bagi makmum untuk membaca dengan jahr ketika si imamnya membaca dengan jahr. Ketika imamnya membaca dengan jahr. Lalu Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum, maka tidak menjaharkan bacaan sama sekali, dan ini telah terjadi ijma' dalam hal tersebut. Ya, apakah itu membaca Al-Fatihah atau bahkan surat yang lainnya, maka makmum tidak menjaharkan bacaan. Ya, bahkan, ya, ada riwayat yang justru Nabi SAW yang melarang makmum untuk menjaharkan bacaan dan mengalahkan bacaan imam, yang mengganggu bacaan imam. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, dan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Ibnu Majah, ya, dalam Sunannya, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, ya, dalam Sunan mereka, ya, dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW insarafa min salatin jahra fiha bil qira'ah. Pernah Rasulullah SAW selesai salat dari salat yang beliau menjaharkan bacaannya. Faqala, dalam sebagian riwayat bahwa itu salat subuh, ya, salat subuh. Faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa? Ya, apakah ada orang yang membaca tadi, ya, ketika aku membaca, apakah ada yang membaca? Tandanya Nabi SAW mendengar, ya, mendengar ada orang yang membaca di belakang beliau. Faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah. Lalu ada yang berkata, "Nah, iya, saya wahai Rasulullah SAW yang membaca di belakang engkau." Faqala Rasulullah SAW, "Inni aqulu ma li unaza'u al-Qur'an." Ya, sesungguhnya aku mengatakan ma li unaza'u al-Qur'an. Ya, tidak boleh aku unaza', ya, aku diselisihi, yakni ughalab udakhal fil Qur'an. Nabi SAW, ya, dikalahkan dalam bacaan Al-Qur'an. Yakni Nabi SAW menjaharkan bacaan Al-Qur'an, lalu ada juga yang menjaharkan bacaannya di belakang beliau. Ya, ini tidak boleh. Fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah SAW fi ma jahara fihi Rasulullah SAW bil qira'ah hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ya, manusia, para sahabat, ya, berhenti dari membaca di belakang Rasulullah SAW yang beliau menjaharkan bacaannya ketika mereka mendengar hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW yang melarang para sahabatnya, ya, untuk membaca di belakang beliau, ya, dan hal tersebut, ya, bahkan sampai mengganggu beliau, ya, dan setelah ini para sahabat berhenti membaca Al-Qur'an di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ada yang berpikir, "Loh, kalau begitu hadis ini maka bantahan terhadap pendapat para ulama yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah walaupun itu di salat jahr." Ya, walaupun itu di salat jahr. Ya, oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis ini, kemudian beliau membawakan penjelasan yang lain lagi. Ya, penjelasan bahwa hadis ini bukanlah dalil bantahan terhadap mazhab ulama yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum walaupun di salat jahr. Ya, tidak menjadi bantahan terhadap pendapat tersebut, seperti, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, "Laisa fi hadzal hadithi ma yadkhulu 'ala man ra'a al-qira'ata khalf al-imam." Ya, tidaklah hadis ini membantah pendapat orang yang berpendapat bahwasanya wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Bukhari. Ya, bahkan beliau membuat kitab khusus dalam hal tersebut. Ya, Qurratul 'Ainaini fil qira'ati wa juz'un fil qira'ah. Juz'un fil qira'ah. Ya, khalf al-imam. Ya, juzu khusus tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya, li'anna Abu Hurairah ta rawa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Ya, kenapa kata Imam Tirmidzi bahwa ini tidak bertentangan dan tidak membantah pendapat tersebut? Ya, karena Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Wa rawa Abu Hurairah ta 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummi al-Qur'an fa hiya khidajun ghairu tamam. Dan Abu Hurairah pula yang meriwayatkan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang salat sebuah salat, suatu salat yang dia tidak membaca ummul Qur'an, Al-Fatihah, fa hiya khidajun, maka salatnya tersebut cacat. Ya, salatnya tersebut cacat dan tidak sempurna. Ya. Man shalla salatan, yaitu nakirah fi siyaqi syart. Ya, salatan itu nakirah dengan tanwin, dan itu dalam siyaq syarat. Mannya itu man syartiyah, yang menunjukkan umum, apakah itu salat wajib atau salat sunnah, apakah sebagai imam atau sebagai makmum. Seseorang yang dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya itu cacat. Ya, salatnya itu cacat dan tidak sempurna. Ya, dan ini digabungkan dengan hadis yang sebelumnya. Bagaimana penggabungannya? Juga digabungkan dengan hadis yang lain, la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Ya, digabungkan dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah melarang untuk membaca di belakang beliau kecuali Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu diizinkan untuk dibaca di belakang beliau. Ya, pernah ditanyakan juga oleh Abu Hurairah, ya, hal yang serupa. Faqala lahu hamil hadith, inni akunu ahyanan wara'al imam. Ya, wahai Abu Hurairah, bahwa ada kalanya aku solat di belakang imam. Ya'ni, bagaimana aku membaca Al-Fatihah sedangkan imam kan sudah membaca Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsika. Ya, bacalah Al-Fatihah di belakang, ya'ni pada dirimu. Baca di untuk diri sendiri. Apa maksudnya baca untuk diri sendiri? Nanti sebenarnya akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa baca untuk diri sendiri, dia melafazkan Al-Fatihah, namun sekadar lafaznya tersebut hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ya, tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak untuk menjaharkan, sekadar dia menjaharkan, diperdengarkan oleh orang yang ada di situ. Ya, tidak, tapi cukup melafazkan dan dirinya sendiri yang mendengar lafaz tersebut. Ya, itu maka tidak bertentangan dalil wajibnya membaca Al-Fatihah dengan dalil bahwa Nabi SAW melarang dibacakan Al-Quran di belakang beliau. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa yusannul jahru fi salati kusufil qamari. Ya, beliau bagaimana bacaan dalam salat-salat yang lain selain salat wajib dan salat-salat yang belum dibahas. Ya, disunnahkan untuk menjaharkan dalam salat kusuful qamar. Dalam salat ketika terjadi gerhana bulan. Ya, ketika terjadi gerhana bulan maka disunnahkan untuk jahr. Wala yajharu fi kusufi syamsi. Dan tidak menjahar ketika gerhana matahari. Ya, patokannya sebagaimana sholat wajib. Ya, sholat wajib maghrib, isya itu dijaharkan. Ya, sholat yang siang, zuhur, asar, maka itu disirkan. Maka begitu pula ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan sebagaimana sholat maghrib dan sholat isya, karena itu waktu munculnya bulan. Ya, gerhana matahari maka tidak dijaharkan. Sebagaimana sholat zuhur dan sholat asar, yaitu waktu munculnya matahari. Wajharu fil istisqa'i, dan menjaharkan ketika sholat istisqa. Ya, ketika sholat istisqa, ya, sholat minta hujan, ketika sudah lama tidak terjadi hujan dan manusia butuh kepada hujan, maka ya, disyariatkan bagi imam kaum muslimin, terutama pemimpin negeri kaum muslimin, yang boleh dia meminta ganti kepada imam naibnya, yakni imam agama di negeri tersebut, untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, dan sholat istisqa, ya, ini dikiaskan ke sholat idain, ya, karena dia hampir mirip dengan sholat idul fitri dan idul adha, maka bacaannya dijaharkan. Ya, sholat istisqa bacaannya dijaharkan. Wala yajharu fil janazati idha sulliyat bin nahar wa kadha bil layli ala al madhhabil sahih al mukhtar. Ya, sholat jenazah tidak dijaharkan ketika sholat jenazah, ketika sholatnya pada siang hari. Ya, ketika sholat jenazah pada siang hari maka tidak dijaharkan. Wa kadza bil laili 'ala al madhhab al sahih al mukhtar. Demikian pula ketika sholat jenazah di malam hari, yang menurut madhab yang sahih yang dipilih. Yakni tidak dijaharkan juga ketika sholatnya di malam hari. Wala yajharu fi nawafilin nahari ghayra ma dzakarnahu minal aidain wal istisqa. Dan pada salat-salat sunnah yang lain, ya, salat-salat sunnah yang lain selain Idul Fitri, Idul Adha dan istisqa, maka itu pun tidak dijaharkan. Ya, salatnya tidak dijaharkan seperti salat sunnah rawatib, ya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, itu tidak dijaharkan, maupun salat-salat sunnah lainnya, salat duha misalnya. Ya, maka itu tidak dijaharkan. Salat syuruq misalnya, maka itu tidak dijaharkan. Atau salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari, maka itu tidak dijaharkan. Ya, ini diantara ya pembahasan-pembahasan ringkas yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pembahasan materi kita pada pembahasan kali ini. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Faryan yang sudah memberikan materi lanjutannya tentang masalah menjaharkan atau mensirkan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Dan sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kami mengundang untuk Anda yang ingin bertanya, kami buka di 021 849 94 343 atau di nomor handphone 0852 62774774. Sekali lagi di 0218499434343 atau di nomor handphone 0852 62774774. Kita buka dari pesan singkat yang masuk dari Bapak Hendra di Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana matahari tahun lalu di tempat saya sholatnya dijahrkan. Apakah itu benar atau memang ada perselisihan di kalangan ulama? Ya, ya. Barakallahu fiik terhadap Bapak Hendra. Sholat gerhana memang terdapat perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah bacaannya. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa bacaannya disirkan semua, yakni baik sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sebagian ulama dijaharkan semuanya, baik sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ya, adapun dalam madzhab Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, bahwa sholat gerhana bulan itu dengan jahar, ya, sholat gerhana matahari dengan sir, ya, patokannya sebagaimana pada sholat wajib di waktu tersebut. Ya, memang di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, wallahu alam. Ya, saya pun condong kepada yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, bahwasanya sholat jahar ketika sholat gerhana bulan maka itu dijaharkan, ya, ketika gerhana matahari maka itu disirkan. Ya, wallahu alam. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Hendra, semoga bermanfaat. Kita buka untuk pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ismail Radio, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana, Pak? Dengan Ibu Ijul di Tanjung Priok. Bapak Izul. Iya. Iya, silakan Pak Izul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, menanyakan soal hukum sholat tasbih bagaimana, Ustaz? Iya. Hukum sholat tasbih, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Naam. Silakan, Ustaz. Sholat tasbih. Sholat tasbih, ya, wallahu alam. Ya, seingat saya memang itu di situ ada perbedaan pendapat para ulama tentang kesahihan hadis salat tasbih. Ya, para ulama yang menghasankan hadis tentang salat tasbih maka ya mereka mensyariatkan salat tasbih walaupun memang kaifiatnya agak berbeda. Ya, kaifiatnya agak berbeda dengan salat yang biasa. Ulama yang mendhaifkan, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa dhaif bahkan munkar. Kenapa? Karena tata caranya itu agak berbeda, ya, dengan salat yang biasa. Ya, disisipi tasbih 15 kali di beberapa tempat dalam sholat tersebut. Ya, ditambah lagi waktunya yang seperti tidak jelas. Atau kalau mau kita katakan mukhayyar. Sedangkan waktu sholat kan itu, yang waktu sholat normal itu jelas. Sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Sholat ini ketika terjadi ini. Sholat zuhur ketika sudah tergelincir matahari. Waktunya jelas. Sedangkan sholat tasbih, ya, paling tidak sekali seumur hidup atau beberapa kali atau seperti itu. Itu yang para ulama, ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, ya, karena nakarah, karena keanehan dalam matannya maupun sanadnya itu di ada pembicaraan oleh para ulama. Wallahu alam, saya tawakuf dalam hal ini, ya, saya tidak bisa merujukkan apakah itu lebih tepat dikatakan bahwa disunnahkan ke salat salat tasbih tersebut atau tidak disyariatkan. Memang di situ ada khilaf para ulama. Yang itu patokannya kepada khilaf ulama tentang kesahihan salat tasbih. Ya, wallahu a'lam. Demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Izul, semoga bermanfaat. Dan kini kita menuju ke kesimpulan. Barakallahu fiik para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, kembali pada pagi ini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa pembahasan yang penting, ya, tentang terkait bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Ya, barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia membaca surat yang sekadar Al-Fatihah. Kalaulah tidak bisa juga membaca Al-Quran sama sekali, ya, maka dia membaca zikir-zikir. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Yang dia baca sekadar panjang bacaan Al-Fatihah. Yang kalaulah dia tidak mampu sama sekali membaca Al-Fatihah atau surat atau zikir-zikir tersebut, maka dia diam ya, dia diam sekadar bacaan Al-Fatihah, ya, sekadar bacaan Al-Fatihah, sehingga takbirnya tidak langsung rukuk, tapi takbir, kemudian diam sejenak, kemudian rukuk, dan solatnya tetap sah. Ya, alhamdulillah, ini menunjukkan ya kemudahan syariat Islam, ya, dan syariat Islam itu mudah, ya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, kalaulah tidak mampu melakukan, maka kewajiban tersebut gugur. Ya, dan ini adalah bagian dari kemudahan syariat Islam. Ya, dan ya salat-salat yang baik itu salat wajib maupun salat sunnah, boleh dia membaca beberapa surat di satu rakaat. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang sebagian ulama mengatakannya bahwa hal tersebut hanya di salat sunnah saja. Ya, namun dalam madhab Syafi'i, ma yajuzu fin nafilah yajuzu fil fariidhah. Ya, apa-apa yang boleh dilakukan di salat sunnah maka itu boleh di salat wajib. Ya, maka boleh juga di salat wajib, walaupun kebanyakan perbuatan yang dinukil dari Nabi SAW, yakni menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat, itu kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam salat sunnahnya. Ya, di dalam salat sunnahnya. Adapun kebiasaan Nabi SAW di salat wajibnya, maka beliau biasa membaca bacaan yang pendek di salat wajib. Ya, kalaulah panjang hanya di salat subuh saja, itu sekadar bacaan 60 sampai 100 ayat. Adapun salat-salat yang lainnya, maka itu bacaan Nabi SAW adalah bacaan yang pendek. Ya. Ya, namun bagaimanapun bacaan seseorang, ya, bacaan surat seseorang, apakah dia menggabungkan beberapa surat atau bahkan tidak membaca surat, maka solatnya tetap sah. Ya, alhamdulillah, ya, karena bacaan surat tersebut hakikatnya itu sunnah. Ya, sunnah solat. Menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun ada ulama yang mengatakan wajib, namun yang lebih tepat itu sunnah salat, ya, karena itu semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga ya Imam An-Nawawi membawakan ya beberapa keadaan seseorang kapan membaca jahr, kapan membaca sir. Yang pada hakikatnya ya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tersebut, di situ ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya, ada kalanya membaca dengan jahr, ada kalanya membaca dengan sir. Dan alhamdulillah, ya, dan ini masalah yang luas. Kalaulah seseorang salah atau dia terlupa sehingga membaca dengan sir pada solat-solat atau keadaan yang seharusnya membaca jahr, atau sebaliknya dia membaca jahr pada solat-solat atau keadaan yang seharusnya dia membaca sir, maka solatnya tetap sah. Ya, maka solatnya tetap sah karena menjaharkan bacaan Al-Fatihah ataupun surat dan mensirkan bacaan Al-Fatihah atau surat itu sunnah solat. Itu termasuk sunnah solat yang kalaulah diselisihi itu tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan solat. Ya, wallahu alam, ya, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu alam.